pernah ada tanda di hati. Sampai kau pamit hari itu, dan bila kini kau telah pergi, ada yang hilang dari diriku. Dan bila harus kau tetap di sana, untuk mengerti.